ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Rajab, atau yang bertepatan dengan 13 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis, atau membacakan kaidah yang ke-13 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yakni Imam Al-Barbahari. Kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laisa makhluqan. Adalah Al-Qur'anul Karim merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala dan menjadi cahaya penerang bagi kehidupan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaisa makhluqan, dan bukanlah Al-Qur'an tersebut adalah makhluk. Dan telah kita baca dari syarah Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, apa yang berkaitan dengan penggalan matan ini sampai kepada ucapan beliau hafizahullah wa ra'ah, wa kadzalika al-ibadiyah kulluhum yasiruna ala hadzal manhajil mukhalif li manhaji ahli sunnati wal jamaah. Kelompok al-ibadiyah yang juga mereka berjalan di atas kaidah, di atas keyakinan ini yang menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah, yang mana induknya semuanya berasal dari Al-Jahm Ibn Sofwan yang membawa firqatul Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah ikut-ikutan, Az-Zaidiyah pun demikian, Asy'iah Al-Ibadiyah memiliki keyakinan akidah manhaj yang sama, yaitu ketika mereka menganggap dan meyakini bahwa Al-Qur'an bukanlah kalamullah. Fayarawna anna Al-Qur'ana makhlukun. Mereka berpendapat, mereka berpandangan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah 'indahum la yusafu bi annahu yatakallam. Ini sebab kenapa mereka memiliki akidah yang demikian, karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak disifati sebagai satu zat yang bisa berbicara, karena kata mereka kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan al-kalam, artinya kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Makhluk berbicara, manusia berbicara, maka berbeda dengan zat Allah, kata mereka, anggapan mereka. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah wa ra'ah, kama annahu la yusafu bisam'i wal basari wal ilmi wal iradah. Sebagaimana Allah Jalla wa ala pun di sisi mereka tidak disifati dengan as-sam', bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki ilmu, memiliki iradah. Ini semua mereka nafikan. Wa ghairi dzalika indahum. Dan yang selainnya dari sifat-sifat yang semuanya mereka nafikan, mereka tiadakan. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk tanzih, bentuk ketika seseorang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat mereka baik, akan tetapi cara mereka salah. Berapa banyak orang yang memiliki niat yang baik, akan tetapi caranya keliru. Dilanjutkan oleh beliau, wala yusafu bi anna lahu wajhan, dan mereka pun memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati, bahwa Allah jalla wa ala memiliki wajah. Wa anna lahu yadain, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Ila ghairi dalik, dan sifat-sifat yang lainnya. Wa qasduhum min hadha ifsadul aqidati wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum tanzihullah jalla wa ala an musyabahati al makhluqin. Maksud mereka, tujuan utama, target mereka, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, adalah ifsadul aqidah, merusak akidah kaum muslimin. Ini secara sadar ataukah tidak sadar, yang ada di sisi mereka itu akidah yang mereka bawa dan mereka keluar-keluarkan, itu ifsad akidatil muslimin, merusak akidahnya kaum muslimin secara umum. Wa in kanu, kata beliau, walaupun mereka yatadhaharuna, menampakkan, anna qasdahum tanzihullahu jalla wa'ala, bahwasanya maksud dan tujuan mereka adalah tanzihullahi jalla wa ala, mensucikan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. An musyabahatil makhlukin, ketika mereka tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sekali lagi, niat mereka baik, niat mereka mulia, akan tapi keliru dalam merealisasikan niat tersebut. Karena niat yang baik tidak cukup, seperti apa yang ada di dalam kisah yang telah kita ketahui, bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum, ada sebahagian mereka yang melarang sebahagian kaum muslimin untuk melakukan perbuatan umrah, amalan umrah. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dilarang orang melakukan umrah. Tujuan mereka berdua, Abu Bakar As-Siddiq ini dalam biografi beliau disebutkan sebagai afdalul insan, afdalul khalqi ba'dal anbiya'i war rusul. Abu Bakar Siddiq merupakan seorang yang paling utama. Kemuliaannya sangat agung, kemuliaannya sangat tinggi setelah para nabi dan rasul. Bayangkan, Abu Bakar Siddiq, beliau memiliki niat yang baik. Kenapa melarang orang-orang untuk melaksanakan umrah? Nanti umrahnya ada pada bulan-bulan tertentu yang dimaukan oleh Abu Bakar dan Umar agar Ka'bah itu tidak kosong. Dilarang umrah. Niatnya baik. Ternyata datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menasehati apa yang ada di sisi mereka, bahwasanya sesuatu yang mendekati kebenaran adalah ketika seorang yang akan melakukan umrah untuk tidak dilarang sedikit pun di zaman tersebut. Maka ada sebahagian dari kalangan at-tabi'in, yaitu murid dari Abdullah bin Abbas, orang-orang yang hadir di majelis-majelisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan lakinna Abu Bakrin qal wa Umar qal, akan tapi Abu Bakar memiliki pendapat demikian wahai Ibn Abbas, Umar memiliki pendapat yang demikian wahai Ibn Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas membawakan satu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang tidak boleh dilarang untuk mengerjakan umrah. Tentunya berbeda dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang dilarangnya kaum muslimin secara umum untuk melaksanakan umrah dalam rangka saddud dzara'i, menutup celah-celah yang ada. Karena kalau tidak ditutup celah tersebut, pintu tersebut, maka akan semakin tersebar virus yang jahat tadi. Berbeda, jangan dikiaskan, jangan dibandingkan. Ini murni kita pembahasannya berkaitan dengan niat yang baik itu belum cukup. Maka ketika murid-murid Abdullah bin Abbas menyampaikan demikian, Umar berpendapat demikian, berbeda dengan apa yang kau sampaikan dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir akan turun di tengah-tengah kalian hujan batu dari langit. Aqulu qaulal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa taquluna qaula Abi Bakar wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian syariat Nabi alaihi salatu wasallam, ini sabda beliau, pendapat beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian kalian bandingkan dengan ucapan Abu Bakar, kalian bandingkan dengan ucapan Umar. Walaupun niat mereka baik, akan tetapi ketika selesai kita dibawa, kita dihadapkan dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seketika itu selesai pula perselisihan yang ada. Tetap apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wal 'aid, enggak bisa dibandingkan dengan ucapan siapapun. Inilah contoh konkret yang menunjukkan kepada kita niat yang baik itu tidak cukup di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka butuh yang namanya niat yang baik, begitu pula realisasi dan praktek yang benar pula. Maka kita menelusuri jalur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hal ini senantiasa sering diulangi-ulangi nasihat ini oleh Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Ketika nasiru alal haq, ketika kita menelusuri jalan al-haq ini, fanasiru ala tariqati ahli al-haq. Kita menelusuri kebenaran berdasarkan dengan apa yang telah ditelusuri, apa yang telah diperbuat, apa yang telah dijalani oleh mereka ahlul haq. Siapa ahlul haq? Ala ra'sihim ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Bagaimana mereka menelusuri al-haq? Jangan kita menelusuri al-haq, jangan kita menelusuri jalan kebenaran, jangan kita menelusuri siratul mustaqim dengan cara kita sendiri. Kita ini orang yang lemah, gak bisa menelusuri kebenaran sampai menuju jannah Allah dengan kemampuan yang sangat-sangat minim pada diri kita. Perlu untuk kita lihat kepada mereka ahlul haq, kepada mereka ahlul jannah, kepada mereka orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Oleh karenanya kita menelusuri jalan atau jalur kebenaran ini di atas caranya mereka ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal dilihat apakah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, demikian di dalam berakidah, di dalam bermanhaj apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Apakah mereka berpendapat Al-Qur'an kalamullah ataukah mereka berpendapat Al-Qur'an makhluk? Tinggal dihadapkan pada dua pilihan ini. Kalamullah indaha ula al-afadil, indaha ula al-jahabidah, indaha ula ahlul jannah, ataukah Al-Quran makhluk di sisi mereka? Ternyata kita mendapati jawabannya ada pada jawaban pertama, pada pilihan pertama. Mereka berakidah dengan akidahnya Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Al-Quran bukanlah kalamullah akan tetap, bukanlah makhluk akan tetapi kalamullah. Bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk akan tetapi kalamullah, ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala akan dinukilkan satu persatu dalilnya oleh al-musannif alaihi rahmatullah wa syarih hafizahullahu wa ra'ah. Ikhwati filahi ra'akumullah. Al-Quran merupakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita fahami bahwa ucapan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini bahagian dari kalamullah, bahagian dari ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya banyak. Kitab-kitab suci sebelum umat Muhammad alaihi salatu wassalam, Zabur, At-Taurah, Al-Injil, itu semua bahagian dari kalamullah. Jangan kita dibatasi kalau hanya 30 juz firman Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Jalla wa Ala memiliki ucapan yang sedikit. Siapa yang membatasi hal itu? Tidak ada ahlu sunnati wal jamaah, aqidatus salaf, membatasi bahwa Al-Quran merupakan seluruh kalam Allah. Tidak. Jangan disalahpahami. Al-Quranul Karim bahagian kecil dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalam Allah Jalla wa Ala kathir, sangat banyak. Kitab-kitab suci. Dan di atas pendapat yang sahih, ahadith al-Qudsi. Yang ketika Nabi SAW menyampaikan, Qala Allahu Ta'ala. Itu juga bahagian dari kalam Allah. Walaupun khilaf di sana antara para ulama. Ikhwati filahi ra'akumullah. Ketika ada pihak-pihak, ketika ada kaum muslimin yang ingin mensucikan, memuliakan Allah dengan cara yang tidak tepat, maka disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah wa ra'ah, wa hadza za'mun batilun. Ini merupakan persangkaan, ini merupakan akidah yang batil. Salah. Baik, kalau niat mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, apakah demikian Nabi SAW mensucikan Allah? Apakah demikian para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum mensucikan Allah Jalla wa'ala? Apakah demikian para tabi'in, atba' tabi'in? Terus diwariskan kepada a'immatus salaf. Al-imamu Ahmad, al-imamu Syafi'i, wal-imam Abu Hanif, wal-imamu Malik, dan a'immah. Apakah demikian mereka mensucikan Allah Jalla wa'ala dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kalau kita katakan Al-Quran kalam Allah, berarti kita menyerupakan Allah. Ternyata didapati pada karya-karya ilmiah mereka, termaktub ucapan-ucapan mereka, fatwa-fatwa mereka, bahwasanya mereka semua bersepakat, ulama ahli sunnah, ulama ahli al-haq, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Fa'inna sifatir Rabbi subhanahu wa ta'ala la tushbihu sifatil makhlukin. Karena sungguhnya yang benar adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak bisa diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Walaupun makhluk memiliki dua tangan, walaupun makhluk memiliki wajah, walaupun makhluk bisa berbicara, memiliki ucapan demi ucapan, walaupun makhluk memiliki betis, akan tetapi wajah, betis, ucapan, dua tangan, dan yang lainnya dari apa yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala sangat jauh berbeda dengan apa yang dimiliki makhluk. Yang dimiliki oleh makhluk serba terbatas, yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala serba sempurna, gak bisa dikiaskan. Al-qiyasu ma'al fariq, kata para ulama al-usuliyun, gak bisa dikiaskan karena berbeda. Yang satunya Al-Khaliq, yang satunya Al-Makhluk. Yang satunya zat yang menciptakan Subhanahu wa ta'ala, maha sempurna. Yang satunya zat yang diciptakan dan maha lemah. Mau dari mana dibandingkannya? Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, antara manusia dengan hewan, tangan-tangan mereka berbeda. Manusia berucap, hewan pun berucap, tapi ucapan-ucapan mereka berbeda. Sesama makhluk. Apalagi ketika kita membandingkan dengan zat Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika mereka mengambil sebuah kesimpulan, kalau kita tetapkan wajah bagi Allah, berarti kita tetapkan Allah sama dengan makhluknya. Keliru, mohon maaf. Hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan punya wajah semuanya. Manusia pun punya wajah. Jangan manusia dengan hewan terlalu jauh, terlalu ekstrim perbandingannya. Manusia yang satu dengan yang lainnya, si Fulan dengan si Alan, Abdullah dengan Abdurrahman, memiliki dua wajah yang berbeda. Bagaimana ketika padahal si Fulan punya wajah, si Alan punya wajah, Abdullah punya wajah, Abdurrahman punya wajah, beda wajahnya, beda. Kenapa harus disamakan antara si Fulan makhluk, ad-da'if, al-hayyin, harus disandingkan dengan zat Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna? Terlalu memaksakan kehendak. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, Ar-Rabbu Jalla wa Ala lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi'azamatihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, sesuai dengan kemahaagungan Allah Jalla wa Ala. Walil makhluqin, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun asma'un wa sifatun. Mereka pun memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Taliqu bihim wa bi basyariyatihim. Sesuai dengan kadar mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Karena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam. Jangan gambaran kita makhluk Allah itu hanya manusia dan jin. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu segala macam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikatnya, hewan-hewannya, pepohonannya, iblisnya, semuanya itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falatushabuh atau falatashabuhu bainan naw'ain min jihatil haqiqati wal kaifiyah. Maka tidak akan mungkin disamakan, disandingkan antara dua jenis tersebut, yakni al-khaliq dengan al-makhluq, dari sisi hakikat dan apa yang bisa digambarkan. Bagaimana wajah Allah? Enggak bisa digambarkan. Bagaimana dua tangan Allah? Enggak bisa digambarkan. Bagaimana betis Allah? Enggak bisa digambarkan. Jangan memaksa ahlu sunnah untuk menggambarkan itu semua. Terlalu memaksakan kehendak tadi. Ahlu sunnah cukup beriman. Allah punya wajah, na'am. Allah punya betis, na'am. Allah punya sifat marah, na'am. Allah punya sifat ridha, na'am. Bagaimana sifatnya? Allahu a'lam. Cukup. Karena ahlu sunnah bukan model-model orang yang seperti keadaannya Bani Israel. Karena Bani Israel model keadaannya yang dihikayatkan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim banyak bertanya. Bahkan menantang nabinya alaihi salatu wassalam. Diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Sapi yang bagaimana? Jantan atau betina? Warnanya apa? Yang bagaimana? Betul tidak ini perintah Allah dari Allah Jalla wa'ala langsung kepada kita? Tanya, tanya dan tanya. Kathratus su'al. Dalam keadaan yang tidak tepat, ini merupakan satu sebab celakanya seorang hamba, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wara'ah, wa in kanat tashtariku fil ma'na wal lafzi wa hadza ma yusamma bil mutawati. Walaupun mungkin dari sisi nama, dari sisi makna lafadznya sama, wajah-wajah, tangan, tangan, betis, betis, dan yang seterusnya sama. Wa hadza ma yusamma bil mutawati. Inilah yang disebut dengan sesuatu yang mirip. Al mutawati, mirip. Namanya saja lafaz. Dengan makna yang masing-masing berbeda antara al khaliq dengan al makhluk. Lakinnaha la tashtariku fil haqiqati wal kaifiyah. Akan tetapi tidak bisa disandingkan, tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan hakikat dan kaifiyahnya, bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Wa daliluhum ala dzalika min kitabillah. Dan dalil yang ada di sisi mereka dari Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Jalla wa Ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang dari kalangan musyrikin yang meminta agar diberi upah, fa'ajirhu, maka berilah dia upah wahai Muhammad, hatta yasma'a kalam Allah. Dia bekerja di sisi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia bekerja di sisi musyrikin tadi, bekerja di sisi muslimin, yasma'a kalam Allah. Biarkan dia mendengar lantunan ucapan-ucapan Allah, kalam Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengisbatkan, yang menetapkan bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifatul kalam. Dijelaskan oleh beliau, adzafal kalama ila nafsihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyandarkan al-kalam, ucapan pada dirinya subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Wa qala fil munafiqin. Begitu pula ayat yang kedua ketika Allah jalla wa ala menghikayatkan keadaan al-munafiqin, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Orang-orang munafiqin itu ingin mengganti, ingin merubah-rubah kalam Allah, ucapan-ucapannya Allah. Ini semua wadih, jelas. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menetapkan bahwa zatnya yang mulia memiliki al-kalam, bisa berbicara. Datang makhluknya yang maha lemah, aku mah gak bisa berbicara. Kalau kita Allah berbicara berarti sama dengan makhluknya. Na'udzubillahi minal dalal, na'udzubillahi minal khudlan, na'udzubillahi min su'il faham wa tajarru' fi dinillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak kesesatan, kelancangan atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Apa sulitnya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, ya kita tetapkan juga. Memang bagi ahlu sunnati wal jama'ah itu mudah. Karena bi'idznillahi ta'ala mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemudahan, karunia, ni'matul hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga benaknya, sanubarinya, hatinya tidak merongrong. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Akan tetapi indal mubtadi'ah, inda ahlil bida'i wa dhalal, inda ha'ula al-musyabbihah hakikatan, akan sulit menerima. Masa Allah di atas langit? Masa Allah bersemayam? Masa Allah sulit menerima. Karena memang sudah terlahir, terpengaruhi dengan syubhat-syubhat syaitaniyah yang tersebar di tengah-tengah mereka, wal'iyadzubillah. Padahal ayat Allah wadih, bayin, sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mensifati dirinya subhanahu wa ta'ala sebagai satu zat yang bisa berbicara. Adhafahu ila nafsihi, Allah sendiri yang menisbahkan, mengidhafahkan, menyandarkan pada dirinya. Wal adillatu minas sunnah, begitu pula dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min ijma'il ummah, begitu pula dari ijma', kesepakatan ummah, yakni para ulama. Kathiratun ala hadhil mas'alah, pada permasalahan ini sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah ketika beliau menyampaikan 500 para ulama semuanya bersepakat bahwa Al-Qur'an laisa makhluqan bal kalamullah, bahwa Al-Qur'anul Karim bukanlah makhluk akan tetapi adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. 500 para ulama dari kalangan muslimin, dari kalangan salaf, menunjukkan apa? Ijma', mereka bersepakat. Fahiya mas'alatun yaqiniyatun bila syak. Oleh karenanya kata beliau hafizahullah wa ra'ah, ini adalah permasalahan yang sangat meyakinkan kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Al-Qur'an membahas dengan wadih. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam pun demikian. Ijma' para ulama pun demikian. Kurang apa? Yang kurang satu. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala belum turun, belum mereka bisa terima hidayah yang Allah jalla wa'ala tawarkan kepada mereka. Terlalu menuhankan dalam tanda kutip al-hawa, hawa nafsu mereka. Itu saja permasalahannya. Semuanya jelas, apa yang mau dibantah? Mau dikritisi dari sisi mana? Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Kok tidak boleh kita mensifati Allah dengan berbicara? Mau dibawa kemana ayat ini? Begitu pula beliau lanjutkan. Bi annal Qur'an wa la yu'athiru fiha ikhtilafu ahli dhalal. Dan ketika para ulama sudah bersepakat, Al-Quranul Karim sudah menjelaskan, hadis Nabi SAW pun menerangkan hal yang demikian. La yu'athiru fiha ikhtilafu ahli dhalal. Tidak akan berpengaruh sedikit pun tentang perselisihan yang datang dari mereka ahlul dalal. Bi annal qur'ana kalamullah, bahwa yang benar Al-Qur'an adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fardun min afradi kalamihi subhanah, dan itu adalah bahagian dari ucapan-ucapan Allah yang banyak. Allahu yatakallam wa la yazalu yatakallam mata syaa idza syaa bima syaa mausufun bil kalam. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbicara. Wa la yazalu yatakallam, dan senantiasa berbicara. Mata sya, kapan Allah inginkan hal tersebut. Iza sya, apabila Allah berkehendak. Bima sya. Semuanya tergantung dari masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah jalla wa'ala berbicara, Allah jalla wa'ala akan berbicara. Tidak ada yang bisa mencegah zat Allah subhanahu wa ta'ala untuk yatakallam, untuk berbicara. Maka semua kembali kepada masyiatullah, iradatullah. Dan Al-Quranul Karim adalah kalam Allah yang sudah diucapkan sejak dahulu. Wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Begitu pula Az-Zabur yang kita bahas di awal majlis tadi. Al-Injil, At-Tawrah, Ahadithul Qudsiyah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Semuanya ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang berbicara. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah memiliki sebuah syair yang sangat indah. Ketika beliau menjelaskan apa yang berkaitan dengan masyiah. Kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, in syi'ta kana illam asya. In syi'ta kana illam asya. Ini penggalan pertama baitnya. In syi'ta ya Allah, apabila engkau berkehendak ya Allah, ka akan terjadi. Illam asya, walaupun aku tidak menghendakinya. Walaupun aku tidak menginginkannya. Wa in syi'tu illam tasya lam yakun. Pada bait yang kedua, in syi'tu, kalau aku ingin, kalau aku berkehendak untuk melakukan ini dan itu, berencana untuk melakukan ini dan itu, walam tasya, akan tapi engkau tidak berkehendak ya Allah, engkau tidak memiliki masyiah agar hal tersebut, rencana tersebut terjadi. Lam yakun, tidak akan terjadi. Dua bait yang sangat indah ini dijelaskan oleh para ulama kita, menunjukkan akidah ahli sunnah yang ada di sisi Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, yang seharusnya mereka-mereka yang menisbahkan diri mereka kepada Asy-Syafi'iyah mengikuti akidah ahli sunnah yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah. Masyiah, kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak akan bisa berbicara. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak akan sangat bisa untuk melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Mausufun bil kalam. Allahu jalla wa ala adalah satu zat yang disifati dengan ucapannya. Wa hadzal qur'anu min afradi kalamillah. Yang mana Al-Qur'anul Karim merupakan bahagian dari ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seluruhnya. Sekali lagi. Bukan seluruh kalamullah. Tapi bahagian dari kalamullah adalah Al-Qur'an. 30 juz yang ada di hadapan kita. 114 surah yang ada di hadapan kita. Takallama bit-Taurah, Allah Subhanahu wa taala pun berbicara dengan At-Taurah, wabil Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka umat-umat terdahulu, Taurat, Injil, wabiz Zabur, begitu pula Az-Zabur. Yatakallamu bil amri wan nahi, Allah jalla wa ala pun berbicara tentang al-amr, perintah, wan nahi dan larangan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Yaqulu lisyai'i kun fayakunu. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengucapkan kepada sesuatu, kun fayakun, jadilah engkau, maka jadilah dia. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang apabila berkehendak untuk menciptakan sesuatu, mengucapkan pada satu perkara, kun, jadilah, maka akan jadi dia. Fa'athbata linafsihil qawul idha qala Allahu ya Isa. Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, menisbahkan, menyandarkan pada dirinya, idz qala Allahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, apalagi yang mau dibantah. Ayuhal mu'tazilah, ayuhal jahmiyah, ayuhal syi'ah, ayuhal ibadiyah, ayuhal firaqid dhalah, apa yang mau dibantah? Idz qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Tapi mereka namanya sudah dikuasai oleh al-hawa, pasti akan ada saja jawaban. Pasti akan ada saja hal yang bisa memuaskan, wal'iyadzubillah, hawa nafsu mereka. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ahlul dalali wal ahwa bukan kebenaran yang mereka cari. Kalau kebenaran terlalu wadih, terlalu gamblang, jelas, sangat mudah difahami. Tapi yang mereka cari adalah pembenaran. Dalih, bukan dalil yang mereka butuhkan. Kalau adillah, dalil terlalu banyak. Allahu jalla wa ala yatakallam bima syaa, kaifa syaa, idza syaa. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk berbicara, berbicara pada saat itu. Tapi bukan al-haq yang mereka cari, ini masalahnya. Sebenarnya simple, sederhana. Yang mereka butuhkan adalah pembenaran dari apa yang mereka yakini. Dalih dari apa yang mereka percaya. Kalau sudah ada sesuatu yang mendukung akidah dalam tanda kutip yang ada di sisi mereka, sudah. Itu akan dipegang. Maka ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat yang seperti ini, kalau mereka tidak terlalu berilmu, mereka akan diam, membisu, buhit. Terdiam mereka dengan ayat-ayat yang sangat jelas seperti ini. Tapi kalau mereka ahlu syubhat, orang-orang yang memiliki syubhat, maka mereka akan mencoba untuk mentakwil. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan yatakallam. Jadi apa ini? Kun fayakun, idza qala Allahu ya Isa. Itu maksudnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Dan yang seterusnya dari ta'wilat batilah yang ada di sisi ha'ula al-mu'tazilah wa man ma'ah. Wa kallama Musa bikalamin sami'ahu Musa hinama arsalahu ila Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang tadi, idh qalallahu ya Isa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, wahai Isa, maka Allah jalla wa'ala berbicara kepada Nabiullah, wa kallama Musa, pada hal yang berikutnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala pun berbicara kepada Musa, dan Nabiullah Isa, Allah jalla wa'ala ajak bicara, begitu pula Nabiullah Musa, alaihi salatu wassalam, wa kallama Musa bikalamin, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabiullah Musa dengan ucapan-ucapan. Sami'ahu Musa yang didengar langsung oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Hinama arsalahu ila Fir'aun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau, yakni Nabiullah Musa kepada Fir'aun. Fallahu jalla wa'ala mausufun bil kalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bisa kita sifati dengan al-kalam. Bahkan wajib untuk kita sifati dengan al-kalam. Wa min kalamihil Qur'anul Karim, dan di antara kalam, di antara ucapan Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Wa amma qawlu ahli ad-dhalali anna idafatahu ila Allah min idafatil makhluqi ila khaliqihi. Adapun syubhat, kerancuan pikiran yang disampaikan oleh mereka ahli ad-dhalal bahwa idafatahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ucapan kepada Allah, kalamullah, ini syubhat mereka adalah ketika mereka mengatakan min idhafatin makhluki ila khaliqihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menisbahkan makhluknya kepada zatnya yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan makhluknya, menyandarkan makhluk, nama makhluk kepada zatnya yang sempurna. Contohnya apa? Contohnya kata mereka, naqatullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan naqatullah, ontanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa baitillah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini syubhat yang ada di sisi mereka, dalih tadi, pembenaran tadi, kalam Allah, bukan ucapan Allah. Akan tapi kalam yang dimaksudkan di situ adalah makhluk. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sama mengucapkan naqatullah, baitullah, baitullahil ka'bah al-musyarrafah, bait, makhluk, makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalam. Kalam itu maksudnya bukan lafad-lafad yang keluar dari Allahu Jalla wa'ala. Akan tetapi itu adalah makhluk. Ini ketika mereka menyampaikan syubhat tersebut. Fanaqul, maka kita katakan, hadza minal iftira'i wa talbis. Ini merupakan kedustaan dan pengkaburan. Fal mudhafu ilallahi qisman. Karena sesungguhnya sesuatu yang diidhafahkan, yang disandarkan kepada Allah, itu terbagi menjadi dua jenis. Al awwalu idhafatu ma'anin. Yang pertama idhafah makna, wathani idhafatu a'yan. Idhafah yang berkaitan dengan ain, jenis sesuatu. Al-ma'ani dijelaskan sedikit oleh beliau. Yang pertama penyandaran yang berkaitan dengan makna. Idhafatuha ilallahi, idhafatu sifatin ila mausuf. Ini jenis yang pertama yang menjadi intinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati sesuatu kepada Allah jalla wa'ala, idhafatu sifatin ila mausuf. Ketika Allah jalla wa'ala memiliki sifat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat untuk apa? Berbicara, sifat. Kalamullah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menisbahkan, mengidhafahkan, menyandarkan. Ini jenis yang pertama. Bukan a'yan dia, tapi ma'ani. Bukan sesuatu yang makhluk, akan tetapi sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia idhafatun haqiqiyah, dan inilah penyandaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Fahia min sifatihi subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan bahagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kal kalami wassam'i wal basari, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan pada dirinya al kalam, menyandarkan pada dirinya as-sama pendengaran, menyandarkan pada dirinya al-basar penglihatan, itu semua jenis yang pertama. Sifat mausuf. Sifatnya kalam, yang disifati dengan kalam tersebut adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, inilah intinya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hal tersebut? Karena itu bahagian dari sifat yang dimiliki zat Allah yang maha sempurna. Adapun idhafatul ayan, adapun jenis yang kedua, ketika makhluk yang disifati, ketika makhluk yang disandarkan, ketika makhluk yang disandarkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kannaqati wal baiti, seperti onta ataukah rumah tadi. Hadhihi idhafatu makhlukin ila khalikihi, maka ini adalah satu makhluk yang disandarkan kepada sang pencipta. Naqah makhluk, hewan. Bait Ka'bah al-Musharrafah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sang khalik, kepada sang pencipta. Wahya idhafatu tashrifin, ini maknanya adalah idhafatu tashrif, penyandaran yang menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Baitullah mulia. Kenapa? Ketika disandarkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naqatullah, untanya Allah subhanahu wa ta'ala, mulia. Kenapa? Ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jenis yang pertama, bukan sifat, wal'iyadzubillah, akan tetapi makhluk. Yang menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk yang tashrif, memiliki kemuliaan. Fahum khalatu, maka ahlul bid'ah wal dalal mencampur adukkan bainal amrain, antara dua jenis penyandaran tersebut. Walam yufarriqu baina hadza wa hadza, mereka tidak bisa membedakan antara jenis yang pertama dengan jenis yang kedua. Walidzalika nasu ahlu sunnati wal jamaah ala hadhil mas'alah fi kutubil aqaid liyaruddu ala ahli dalal. Oleh karenanya ahlu sunnati wal jamaah, para ulama, ulama kita membahas permasalahan ini dengan pembahasan yang sempurna pada kitab-kitab akidah. Tujuannya apa? Liyaruddu, untuk membantah, meluruskan apa yang ada di sisi mereka dari kesesatan, apa yang ada di sisi mereka dari asyubuhat, apa yang ada di sisi mereka dari ad-dalal wal-iyadzubillah. Wa idza kana Allahu laisa lahu kalamun kama yaz'umuna fa kaifa ya'muru wa yanha. Kalau seandainya sesuai dengan anggapan mereka, sesuai dengan anggapan mereka, kalau seandainya Allah tidak bisa berbicara, kaifa ya'mur, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan? Kaifa yanha, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala melarang? Gak bisa berbicara, gimana caranya? Ini pertanyaan besar kepada mereka, ahlul dalal, al-mu'tazil, al-jahmiy, al-ibadiyah, syi'ah, wa man ma'ahum. Gimana caranya Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat? Aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Atuz zakah, tunaikanlah zakat. Bagaimana itu semua ucapan? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memerintahkan, ketika Allah melarang. Bismillah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Dan akan dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bagaimana syubhat-syubhat ha'ula al-mubtadi'ah dalam bab ini adalah syubhat-syubhat yang sebenarnya rapuh. Tidak ada artinya dan tidak ada kekuatannya sama sekali. Ketika dihadapkan dengan Al-Quran, dihadapkan dengan hadis, dihadapkan dengan ucapan para a'immah, maka akan runtuh syubhat-syubhat tersebut. Naktafi bi'idnillah bihadzal qadar, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.